Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI di mana Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa kesyukuran kepada Allah. Kita masih melakukan aktivitas dalam hal-hal yang positif sebagaimana yang kita lakukan hal ini, yaitu mendalami kajian-kajian Al-Qur'an, kemudian kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Moga dengan harapan kita mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Amin. Selawat seiring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga kita termasuklah hambanya mendapatkan syafaat. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam surah Al-Anfal ayat ke-71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iyuridu khianataka faqad khanullah. Faqad khanullaha min qablu fa amkana minhum wallahu alimun hakim. Yang artinya, akan tetapi jika mereka tawanan-tawanan itu bermaksud hendak berkhianat kepadamu, maka sesungguhnya mereka telah berkhianat kepada Allah sebelum ini, lalu Allah menjadikanmu berkuasa terhadap mereka, dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ayat ini menjelaskan kepada kita di mana Allah Subhanahu wa taala berkata, berfirman kepada Nabi Muhammad, jangan kamu ikuti kehendak mereka, sebab kalau mereka mengkhianatimu, maka sebelumnya mereka pun juga telah mengkhianati Allah. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam dada. Setelah menjelaskan tentang peperangan Badar dan tawanan perang serta posisi Rasulullah beserta para sahabat, maka Allah menghendaki persatuan umat Islam sebagaimana telah diketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mensyiarkan dakwah di Mekah yang menjadi tempat tinggal para pemuka Arab. Pada saat itu, suku Quraisy adalah suku yang paling disegani di jazirah Arabia, sebab di Mekah terhadap rumah Allah yaitu Ka'bah yang setiap tahunnya didatangi oleh orang-orang dari Arab dan non-Arab, keselamatan jiwa mereka selama di Mekah itu sangat tergantung dengan kedekatan terhadap kaum Quraisy tadi. Oleh karena itu, tidak ada satu pun yang berani menentang mereka dari golongan kaum Quraisy. Para pendengar RRI rahimakumullah, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasannya kalau ada orang yang berkhianat dalam hal yang positif, ketahuilah sesungguhnya mereka telah melakukan khianat kepada Allah, sebagaimana yang terjadi di mana tawanan pada perang Badar, mereka itu pingin meminta kelenggangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk mengambil harta mereka berada di Mekah sebagai tawanan atau tembusan bagi mereka. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan, jika engkau Muhammad mengikuti kehendak mereka, maka kamu akan tertipu kepada mereka. Tetapi di sini sebelum terjadinya, Rasulullah telah diberikan waspada dari Allah Subhanahu wa taala agar jangan mengikuti kehendak mereka. Wallahu alimun hakim, dan Allah hanya maha tahu. Kemudian, dan Allah lah maha bijaksana. Untuk lebih luas lagi kajian kita akan dipaparkan abang da kami Ustaz Dr. Ardiansah dengan Ustaz Dr. Zainal Arifin. Kami silakan, Ustaz. Iya, tentu terima kasih kepada Ustaz Safiar. Ya, kita membahas tentang ayat ini masih dalam konteks perang Badar, tawanan perang Badar, di mana tadi juga sudah disinggung oleh Ustaz Safiar bahwa munasabah antara ayat ini dan ayat sebelumnya, bahwa ada salah seorang dari tawanan perang itu yang meminta kepada Rasulullah agar diizinkan kembali ke Mekah untuk mengambil. Namun yang menarik, kalau kita baca di dalam sejarah, ketika itu Rasulullah SAW mengizinkan tawanan-tawanan perang ini untuk balik ke Mekah, tetapi tidak mengizinkan ya orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Muslim itu untuk datang ke Madinah. Ya. Ketika itu juga terjadi dialog di kalangan para sahabat dan para pasukan Islam. Kenapa kok tidak diizinkan pula orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Muslim itu untuk datang ke Madinah, sementara orang-orang tawanan perang itu diizinkan untuk kembali ke Mekah? Sehingga ketika itu banyak sekali kritikan-kritikan yang dilontarkan kepada Rasulullah SAW. Barulah sampai akhirnya para sahabat memahami, kalaulah mereka ini pulang ke Mekah untuk mengambil harta rampasan, ataupun mereka menipu hanya sekadar ingin melarikan diri, maka mereka nanti akan berbicara kepada penduduk Mekah betapa santunnya pasukan Islam ya itu memperlakukan mereka, dan betapa luar biasanya dan mulianya ajaran Islam. Nah, tetapi kalau ada orang yang mengaku dirinya Muslim dan ingin masuk ke Madinah, ditakutkan ini adalah orang-orang munafik. Karena kalau dia betul-betul sebagai orang Muslim, maka dia akan hadir dalam pedang Badar itu. Akhirnya Rasulullah tidak mengizinkan orang-orang munafik ini, atau orang-orang yang akan merusak suasana kondusif dari umat Islam di Madinah ketika itu, untuk masuk ke kota Madinah. Jadi ini sangat menarik. Makanya di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan khianat itu tidak dibalas pula dengan khianat. Padahal kan kalau wa yuridu khianataka, ya kan, bisa saja kemudian kalau mereka ingin membuat berkhianat kepada kamu, balas juga dengan khianat misalnya, atau serang balik dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengajarkan kepada umat Islam untuk membalas khianat itu dengan khianat, tetapi kemudian Allah mengatakan memang itu tabiat mereka. Memang mereka itu adalah kebiasaan dan sikap daripada mereka. Makanya kita lihat bangsa-bangsa yang suka menipu itu, seperti orang-orang Israel saat sekarang ini, yang memang sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang yang suka mengingkari janji dan suka berkhianat. Sehingga kalau itu sudah menjadi suatu kebiasaan, tubi'a 'ala qulubihim, sudah distempel oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati mereka, kapan dan dimanapun mereka akan sangat sulit untuk merubah sikap itu. Ya, seperti pepatah mengatakan, kalau mengukir di waktu kecil seperti mengukir, kalau belajar di waktu kecil seperti mengukir di atas batu, jadi sudah tidak bisa lagi dirubah. Begitu kalau sudah terbiasa dari kecil berkhianat, maka sampai kapanpun tidak akan, sangat sulit untuk mengubah sikap itu. Mungkin itu tambahannya, Ustaz. Kami silakan, Ustaz Zainal. Iya, jadi benar sekali kata Ustaz Ardiansyah. Pengkhianatan yang dilakukan, kalaulah misalnya mereka wa yuridu khianataka, kalaulah sekiranya mereka ingin berkhianat, maka mungkin dulu-dulu juga mereka telah berkhianat. Ini artinya alternatif, lepaskan saja, kalaupun berkhianat ya sudahlah. Tetapi yakinlah, ketika kita tidak ikut-ikut berkhianat, Allah akan memenangkan kita. Fa'amkana minhum, yakinlah orang yang jujur itu akan menang, dan orang yang berkhianat itu akan terlaknat dan terkalahkan. Maka di sini Allah mengatakan fa'amkana minhum, orang yang jujur akan menguasai orang-orang yang berkhianat. Maka di sini lepaskan saja, berikan dia kekuasaan, berikan dia kepemimpinan, habis itu kita lihat, kalau dia jujur maka kejujurannya itu akan berdampak positif bagi kita dan bagi dia. Kalau dia berkhianat, maka pengkhianatan itu akan merugikan dia, dan kita yang jujur akan menang. Maka apa yang dijanjikan Allah itu bukanlah pepesan kosong, karena Allah alimun hakim. Allah maha mengetahui, Allah maha bijaksana. Pengetahuan Allah itu dibangun atas kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang membangun pengetahuan dia berdasarkan hasil survei, tetapi Allah membangun pengetahuannya atas bingkai kebijaksanaan. Pengetahuan yang bijaksana ini akan menimbulkan keyakinan yang utuh pada diri kita bahwa benarlah orang yang berkhianat akan terlaknat dan orang yang jujur akan menang dan berjaya. Luar biasa sekali keterangan dari abang dek kita kedua. Dokter ini memberikan satu subangsi pemikiran untuk mendekatkan diri kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kalau kita berlaku kejujuran, maka Allah akan balas kejujuran yang setimpal dengan diri kita. Akan tetapi kalau kita melakukan khianat, maka sesungguhnya khianat itu akan datang celah dalam diri seseorang. Bagaimana ini Ustaz Ardiansah? Sekarang kita ini dalam posisi gitu kan, dihadapkan pilpres satu dengan yang lain, pingin mengusung menjadi presiden dan sebagainya. Sikap kita kan begitu agar terhindar dari cobaan atau hal-hal yang negatif datang dalam kehidupan kita ini, apa yang kita lakukan Ustaz? Karena kalau kita buka masalah khianat, banyak kan begitu, berjanji-janji akan tetapi tidak semua janjinya itu tertepati. Ini menyikapinya bagaimana nih Ustaz? Ya tentu yang paling pertama masalah menepati janji ini yang paling penting itu adalah mereka-mereka yang dahulu pernah berjanji. Apakah itu yang telah menjadi anggota dewan ataupun yang kemudian nanti akan dipilih pada tanggal 8 Juli untuk menjadi presiden. Jadi kita melihat di sini bahwa ayat ini atau Al-Quran itu sifatnya hudan lil muttaqin dan petunjuk bagi seluruh manusia. Siapa yang ingin bertakwa, dia akan menjadikan Al-Quran ini sebagai hudan, sebagai petunjuk. Tapi bagi orang-orang yang tidak menjadikan agama itu sebagai sesuatu yang pokok, maka Al-Quran ini juga tidak akan memberikan hidayah bagi dirinya, artinya tidak akan menjadikan petunjuk bagi dirinya. Artinya begini, bahwa kalaupun ada orang-orang yang kemudian telah berjanji, apakah itu presiden atau orang tua sekalipun, kemudian dia ingkari janji itu, maka ancaman Allah itu akan berlaku pada dirinya. Artinya tetap saja dia adalah seorang khianat. Mungkin kadar khianatnya itu bertingkat-tingkat, berlevel-level. Semakin tinggi jabatan, semakin tinggi, luas tanggung jawabnya, maka akan semakin besar pula dimintai pertanggungjawabannya. Jadi sifat ini yang ingin saya katakan adalah harus kita jauhi, harus kita hindari dari diri kita, siapapun kita ya, walaupun kita ini adalah hanya seorang tukang becak ya, ataupun seorang super taksi misalnya, kita bawa penumpang kita tidak memutar-mutar ya, supaya argonya lebih mahal dan sebagainya. Jadi sikap jujur itu adalah sikap atau sifat dari seorang muslim dan mukmin. Dan seorang mukmin yang beriman kepada janji-janji Allah bahwa hidupnya akan lebih tenang, hidupnya akan lebih tentram di mana dia bersifat jujur dan akan menjadi orang yang akan hidupnya gundah gulana ketika dia berkhianat. Karena kata Syekh Mutawalli Sa'rawi, orang yang suka berbohong, orang yang suka berkhianat, itu hidupnya akan sangat susah. Karena dia akan sangat susah, akan kesulitan sekali untuk menutupi kebohongannya itu. Setiap kali kalau dia berbicara, dia mengatakan kepada si A demikian, kepada si B beda pula, kepada si C beda pula. Akhirnya apa yang terjadi, karena itu sudah menjadi kebiasaannya, dia akan berpikir keras, akan terbebani sekali ya ketika dia berbicara dengan orang lain gitu, karena sudah menjadi kebiasaan dia untuk berbohong. Maka daripada itulah kita berpesan kepada diri kita yang hadir di RRI ini dan kepada seluruh komponen bangsa ini dari kaum muslimin dan muslimat, dan begitu juga kepada siapa saja, marilah kita bangun bangsa ini dengan kejujuran dan berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Terima kasih atas sumbangsi pemikirannya ini Ustaz. Moga kita dengan kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Amin. Amin. Kemudian dapat kita simpulkan, mari kita kedepankan sifat jujur, kita jauhkan daripada sifat khianat dalam kehidupan kita. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan dalam kajian ini. Saya Muhammad Syafiar, didampingin Dr. Zainal Arifin dan Dr. Ardiansyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.